Nomor berapa ini? Urutannya itu ini? Baca Allah Raga 54 ya. Ya nomor biru. Pancar begitu. Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai saking bawah ya halaman 275. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Wa ja'alalan gawe sapa Nabi Ibrahim ha ing kalimat tauhid, ha ing kalimat la ilaha illallah, ing kalimat tauhid. Digawe kalimatan ing siji kalimat. Kalimatan ing siji kalimat. Baqiyatan ingkang abadi. Kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi. Digawe kalimat sing abadi fi aqibihi ing dalem anak turune Nabi Ibrahim. Fi aqibihi ing dalem wong sing sakwise Nabi Ibrahim. Di anak turune Nabi Ibrahim utawa makna umume niku wong sing sakwise Nabi Ibrahim. Ewa ja'ala tekse gawe sapa Ibrahim Ibrahim. Ibrahim gawe kalimat tauhid ing kalimat tauhid. Allati rupane kalimat takallama biha. Kang nglafatno sapa Nabi Ibrahim dia kelan kalimat digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi. Fi zurriyatihi ing dalem anak turune Nabi Ibrahim. Kala yazalu mongko ora sisir-sisir utawa selalu fihim ing dalem zurriyati Ibrahim. Sapa man wong. Kala yazalu mongko ora sisir-sisir fihim ing dalem zurriyati Ibrahim sapa man wong. Yuwasidu ingkang nauhidno sapa man. Yuwasidu ingkang nauhidno sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Wayat ulang aja-aja sapa man ila tauhidihi maring nauhidno ning Allah. Pakauluhu mengkote dawe Nabi Ibrahim alaih salam, innani baro mimma ta'budin. Iku jarin lumaku. Lumaku majrola ilaha. Ing posisi utawa don panggonane lafad la ilaha. Pakauluhu te dawe Nabi Ibrahim ilalladhi fatoroni. Kecuali dat sing atur ing sun, iku jarin lumaku majro illallah. Ing panggonane lafad illallah. Pakana mengkote apa majmu'u kaulihi apa kumpulane dawe Nabi Ibrahim innani baro mimma ta'budun illalladhi fatarani iku jarian iku lumaku. Lumaku majra qaulihi ing panggonan lumakune dawe Ibrahim la ilaha illallah. Wala hata lan ing atase iki layu kufura den waqafna ala qauli ing atase dawe Allah Ta'ala mimma ta'budun. Wa quri alan den waca kalimatan wa fi asih disukunil lam kilmatan wa fi kilmatan wa fi aqbihi bi sukunil qaf. Ini masalah qiraah apa masalah qiraah amal. La allahu namana utawi zuriyah. Yaitu yarjiuna iku bali sapa zuriyah. Ella alamat. Menawa-menawa te wong asro kakang nglakoni sirik sapa man mungkin saking zuriyah. Iku yarji iku bali sapa man asro ka. Fi du'a iman kelawan aja-aja wong. Ya fi du'a iman kelawan aja-aja wong. Wahada kang lakoni tauhid sapa man. Wahada kang lakoni tauhid sapa man mintu saking juriyae Nabi Ibrahim. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'u. Bal matta'tu balik gawe seneng-seneng ingsun ha'ula'i ing mengkono-mengkono ikilah juriyah utawa wong akeh ngono lho. Bal matta'tu balik gawe seneng-seneng ingsun mintu saking juriyah. Rupane ahla Makkah ta tegese itu di Makkah. Wa aba'u lan bapak-bapak juriyah. Pak seneng no ditulil umri kelawan jalani umur wa saat rizki lan sebari rizki. Hatta sahulahum sigon ibu unuhum ing zuriyah pedali kamu kono mengkono kabde. Enak ayurit lan jalani umur ibu unuh ang kalimat tauhid sangin kalimat tauhid. Hatta ja'ahumul haqqu. Sehingga teka wong agak apa al-haqqa apa kebenaran ayat Al-Quran itu sesuai kebenaran. Wa rasulun nan utusan, wa rasulun nan utusan mubinun ingkang jelas. Ezo hiru risalati tegese ingkang jelas risalai, ingkang jelas tak utusan. Wa iwad dikhuha atau wa yudikhuha bima ma'zumnal ayat wal mu'ajizat. Lan ingkang jelas na sopa rasul ha ing ikhlah risalah bima klan pertoro ma'rukan sertani rasul. Minal ayat isa ing biro-biro ayat wal mu'ajizat dan biro-biro mu'ajizat. Fakadzaku mongko podo gorono sopa penduduk Mekah di iklan rasul. Wasamma ulan podo darani sopa penduduk Mekah ing rasul darani sahiron ing wong kang tukang sihir. Wama ja'adi sihron. Lan darani sopa penduduk Mekah. Ma ing pertoro ja'arang teko sopa kaji nabi di iklan ma darani sihron ing sihir. Walidha qala ta'ala walamma ja'akumul haqqu qalu hadha sihru wa inna bihi kafirun. Ini kita terang lagi, kita sekarang kita simpan. Ayat ini termasuk ayat favorit dulu lagi, masalah-masalah tauhid. Ini menurut niati jauh sebelum ini masalah ayat ini. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqidi. Kalimatam baqiyat itu maknanya nggak benar. Karena kita manusia yang berbentuk materi, kalimat itu maknanya sesuatu yang dilafalkan. Ya, yang dirafalkan. Orang Jawa yang dirafalkan, dilafalkan, ini jenis apa? Kalimat. Ini rumah kata satu-satuan suku kata atau kodiah, atau bahasa Arab kodiah. Ini disebut apa? Kalimat. Yang dimaksud kalimat yang mereka itu kalimat la ilaha illallah. Ini kok rana sing wujud hakiki, atau rana unsur hakiki, kecuali namung apa subhanahu wa ta'ala. Ini ngendikane pangeran, Ibrahim lah yang membuat, ya, kalau balik ini malah ini. Ibrahim lah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi di akidah pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik, kasus anak turun Nabi Ibrahim, maupun secara pendidikan. Ini kasus umatnya, kasus kita-kita sedang. Disebut wa ja'alaha kalimatam napa baqiyatan fi aqidi la'allahum yarji'un. Jadi kalau muka sini kalau nak nerang no masalah ini mendetek kenali masalah ini ilmu yang peka sekali. Ngaten kula terang. Kalimat kula baleni malih. Kados la ilaha illallah disebut kalimatul haqqin. Makanya kalau kita habis tahlil atau wiridan itu mesti diakhiri kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha nubatu insyaAllah ta'ala napa minal amin. Orang-orang yang wujud hakiki kecuali Allah, ini disebut kalimat haqqin, kalimat yang hak yang nyata. Okay. Alaiha nahya, karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha namud, dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nubat, dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibangkitkan. InsyaAllah ta'ala minal amin. Ini kalau terang aja. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, terus beliau berdoa sampai dimiliki kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran Qul Khalilillahil Hujjatul Baligh. Karena kalau bolak balik matur, mau mau jadi wali. Iku ora kepengin lho jadi wali keramat, sing gunane mandi utawi kula nek kepengin jadi wali sing ilmiah. Sehingga saya merangkau kalimat apa? Tauhid. Ini kalau terangkau juga. Maksudnya ini yang saya sanggup mati itu nanti. Sebenarnya saya kasih sapa tapun di keluarga di sungai yang lain. Sesampai kita percaya sapa hati kaji Nabi. Kaji Nabi yang mau di keluarga mereka boleh sampai kami. Kami lah. Penurut mau pelit-pelit paham. Jadi kaji Nabi sebenarnya ceritanya. Orang mau di keluarga mereka mati yang ahli tauhid di gulai. Lah ngono nak wong sing hafal Quran ngalim waras ngunure jelas. Napa nure napa? Porai kok ngarep kok nguri dadi cepet Nabi golekne napa? Nak wis boleh ora ngalim kasus e akhir melip-melip napa? Dene niat digoleki tapi ruwet napa? Mergo kok kelak. Kelak iki cepet. Coba tenan iki tenan. Dadi ya wa taral mukminina wal mukminati yas'anuruhum baina aifihim wa fi aima. Iki mite muni yaqulu narabbana atmim lana napa? Nurun. Ini sama nak warai itu kan nak kaji nabi pun boleh sama gampang nak warai. Tapi ni ada ni. Wong mukmin jeng dan nurai ini onok nuri. Tangannya dia onok nuri. Nah dari kaji nabi nak norm kepengen jelas nak wudu di sembur nak. Kalau ni kaji nabi lah jinan kok perso ni umati dengan apa boten. Kaji nabi jawab inna umati yud awan ayomal kiamat ukuran muhajjali min ataril wudu. Umatku sebenarnya rai ini wudu padang merkoh bekasi wudu. Paman aro sa ayuti la gura tahu kalyap al. Mulane wudu disunatno sugi mriki. Bukan anu kene kan urip kene tok, ben apa terus kene. Mulane wong was-was malah nyemplung segoro. Ben apa terus terus. Mane wong sing madhab Syafi'i sing masuk rok iku mung gawel tok iku ben urip kelap. Ora ana sanate. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk rok yang ada dalam sanad wong tahu biru usidun ini persisnya persis yang tempat kulo tangin guru kulo ngantos Rasulullah ini tempat nate. Jadi wa doa musab dihataru ala musab dihatihi. Jadi wa doa ibhamahu ibhamahi ala somakai ujunehi. Jadi ngeten. Wa musab dihataru ala musab dihatihi ngeten. Terus akbala wa adbaro hakata. Itu Nabi Dawud ya. Ya aku dia ratau nggak kok ini begini. Lo ngamal tuh wes agak sesiru. Seneng aja kok niru wong ngalih gitu. Kau belak belak ngomong, kulo nu nganti saya ya terawih ratau genep ya rasa pun. Seneng aja kok anda tuh ngalih. Nah anda jangan ngalih, jangan berdiri. Ngeten kan tidak bina bunyi. Cara kulo ngantos guru-guru kulo ngantos kajian apa aja ngeten ngeten. Akbalo hekaza ilakofa suat balo. Agak-agak. Ini kesalahan apa? Marah. Sehingga yang diceritakan pangeran, nak nur tadi mimpi ini ayat-ayat, terus suan ayat-ayat ini, wabah wantan nur. Wantan apa? Meskipun wajah wajah nur, tangan wajah nur itu, mawon tersing ngendikan, ya kuluna rotbana atmim lana apa? Nurona. Ya Allah, nur kula sempurna. Ini Siti Matut, Bunga Tengah Jinati, Allah umat al semulai amamai nuran, wa min takfi nuran, wa anamami nuran, wa anfasi nuran, wa ansimalin apa? Ya Allah, atasku juga kasih nur, depanku, bawahku, samping kiriku, samping kanganku, kasih nur semua. Sampai kanjeng Nabi terus dungo nutup buat ali napa nuron, bahkan seluruh tubuh saya berupa napa nur. Lah nanti malaikat, mlane iku rawan mungkin kegaruh iku eling-eling. Malaikat itu menyelesaikan kitab seluruh dunia itu hanya sekitar 4 jam. 1/4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam, di setengah hari kan benar. 12 jam itu hanya 1/4-nya. 6 jam. Pinter. Tolong jam. Oh, 6 jam kesukaan. Nama itu kan? Itu sok dunia selesai. Karena malaikat main garuk saja. Dia pakai prosedur standar main apa? Garuk. Malaikat yang ngawur tenang. Pas itu mau main apa? Ya malaikat itu interview ngeten. Ya Rasul mujrimu nabi si mahum fayuk khadu bin nawasi wal agam. Jadi malaikat dikai standar. Ya matab yaddu wujuh watas waddu wujuh. Eh malaikat, maksud kira-kira padang. Paduan tenan suwargo dhewe risap. Nak kelap keling rugen cemplung karo kowe. Nampu paduan dadi malaikat enggak mau tahu. Pokoke standare ngoten. Watas wadu napa? Wudu. Nak raine peteng neraka. Paham ya? Dadi nak sing raine padang-padang sing lure jelas malaikat jelas. Iki jelas suwargo kelas A. Stop. Ora sing kalbar iki khotim kok sak kliwatan sepo. Iku sing raine padang kabeh opo. Sing mlampeli blae iku sing mari repot. Sing repot malaikat napa? Pokoknya anak urus separuh, tapi rokok mau suara dua. Semari kesukaan ini, coba tadi kita betul pilihan kita tenang. Jadi ya Rasul mujrimu nabi si mahum, payu khadu bin nawati walakja. Ketika orang mujrimin sudah dikenali, jelas raine itu mesum, raine raine apa? Mesum, tapi mesum itu pokok, malaikat itu tuh. Mana kalau nanti nyontok, jadi mungkin rokok nggak tenang, tapi hari cara. Itu benar-benar terlatih. Lama. Lo kalau bintang, lo kalau di guru, nggak tenang, lo pun rokok. Ah, nggak tenang. Ini jenenge inna ja'alna fi anaqim aqlalan fa ya ila al-aqwan fa hum nawu mukmahune den itu kok ngene. Jadi fa hum ila aqwan jadi janggut niku dugi jenggot. Padahal niku ditepok. Malah bener wong kono kula kula ngantar wong nak mbun rokok karo kula digrimbung banget kok posisi pun pas bal. Paham ya? Lha niku sing kuwi nama rokok bekti to wong suhune. Tenang mawon, ora ning ngaji, sampeyan ono dinyapa. Ngono niki tenang. Niku digludung. Niku payu khadu bin nawati, lan agam nawati niku batuk, agam niku dilamaan. Dadi nek dicuwancang nganti ro dengkul ku lumayan, ketumpuan tepukok nganti ro dlaman. Kuwi mlebi ke. Dadi kok kuder pun napa? Lah anak pun butuh kok sepedam ke malaikat, niku gludung wis napa? Lah waliane wong saleh niku nggih ngoten. Wong soleh ngendikane pangeran. Niki sing asli kok Quran mboten cerita klenik, mboten cerita klenik. Nak tiyang soleh niku sima rumpi wujuh min afaris sujud. Kok bathuke ketok asar sujud. Mbok ngetok ireng bener. Iku wong tafsir ora sing nganti ngetok napa? Ireng. Tapi nak ning hadis sahih jelas ra urusan ngetok ireng. Nur, nur sing ning kiamat iki jelas masalah napa? Laku lah setuju itu lah, aku kalah ya kayak gitu aku. Nggak, tapi habis sore memang itu masalah dulu, orang masalah apa? Ngecap, ngecap itu urusan masing-masing. Kalau ada yang nyanyi, wah, mentok itu, berarti oleh sujud suwi. Tapi dari cerah suara, ada jalan, ada jalan, bu, mesti lah ngetap. Repot, ibadah di tiga pion-pion, ini ngawur ya, ngomongnya. Itu urusan masing-masing, soal ngecap orang itu urusan apa? Ya waduh bener ya teori ini, sering sujud ya mari ngecap. Tapi nak mencari sujud yang bagus ya orang. Ya, itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Jadi bukan urusan urusan manusia, bukan urusan pangeran. Kalau ini uang alim, urusan pangeran. Kalau tak cerita tentang urusan ini apa? Pangeran. Pokoknya pangeran dia ukuran si mahum si wujuhim min atari. Terus pangeran dua instruksi. Ini di rumah nonton ini. Semua yang saya pakai di sini hadis sahih. Hei malaikat, saya mengharamkan api neraka tak kulu atara sujud memakan bekas-bekasnya apa? Sujud. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api nopo. Karena prosedur standarnya begitu, malaikat itu tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada asari sujud. Jadi tenang. Digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam. Ya, mesum kan bagian isor, bagian tengah, misalnya mesum. Mesum alat kelamin bagian isor. Nah, mesum meteng korupsi bagian petang. Pasti itu kan standar wajah. Kalau bawahnya kan neraka. Lagi mulai berkor, terus mulai orang isap itu. Kita merasa berdiri, itu pengalaman merasa berdiri. Itu latihan rian mau. Paham? Betul kuil ini. Wah, itu mulai berkor. Lah mulai berkor ini, terus nanti ada yang dikenal disebut Soibul Arab, yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya, sebagai prosedur standar, sedih buat non-rokok, sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nyafa'at ini kanjeng Nabi niku standar dasarnya niku min ahli la ilaha illallah bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Lah tauhid ini yang enggak boleh terkontaminasi, enggak boleh ternodai. Lah kemudian kata ternodai ini ulama terus subjektif. Lah ini fatwa ulama kadang yang ngeten iki. Mulane kula kadang ke ulama iki belum ra belum kudu tukaran. Bodho ulama mesti napa tukaran. Jangan sampai tauhid ini ternodai. Lah ukuran ternodai itu terus perkara. Cara Wahabi ini kuburan menodai. Jimat menodai. Tawasul menodai. Nah itu terus paham. Cara ahli sunnah rapopong. Jimat kadang bergawin ini kiai. Ya terus perkara. Soalnya enak wis cok. Bahasa ini kebetulan gue yang cok kata ternodai kan subjek. Subjektif kan. Orang Wahabi tentu paling anti. Jenengi menodai tauhid sebenarnya terasa. Ya dong. Tawasul. Bagaimana sih? Ini kanca-kanca kula, santri-santri kula semua dok mekan nak cerita kula iman sholawat. Santri-santri kula ni tu kata semua dok mekan. Ni tu orang tu yang dipetani jimat. Kalian jitu sir ni tu turunan dia berbeza lampar. Eki aku nonton. Barang teng mekah tengen dipetani di cek. Orang tu jaya kalian cari ebo jimat apa? Mengapa jimat tu mana anak? Apa hubungannya cari? Apa siapa? Ada orang Wahabi populin dan jadup sirik. Wong sirek kok haram lebih mesti haram, bahwa haram lebih mekane kita jauh kan orang daerah tanah tu, jadi dientuk ganti dengan kita. Seorang dijual ke sini wabi, dia sahabat, Rabbi Allah. Itu kata si wabi, lu sebenarnya pengirahan si Allah, kok percaya ini? Itu pengirahan Allah, kok percaya si? Dan bocah ini sakit moco mu'in, moco wabi. Kita usik mau, kalau kita gandaran apa? Ya sudah, jobong kabe, bareng jobong, ayo. Tahu hikmahnya, jadi kayak mu'alaf. Asyhadu, Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah. Jadi dia itu mau cepat tumbuhin, tapi belum bu Arab. Di tahu hikmah kayak mu'alaf. Aku lagi gue, semua kalimat tahu hikmah tersinggung. Baca kalimat tahu hikmah, tapi lupa tersinggung. Mereka dipaksa sih kayak orang mu'alaf. Mu'alaf. Dan kalau sudah kata ternoda, itu kadang tersubjektif. Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul, dan sebagainya termasuk menodai. Sebagian ahli sunnah tentu nganggur enggak. Sebagian kiai bisnis adil apa sih? Mana bisa meninja, gotri laris. Itu kan, lepas ini kita yang fakta-fakta mawan, yang orang fitnah, yang orang apa? Itu terus masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama, itu memang menyayangkan vonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, khurafat, atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan syirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali debat kusir sama orang-orang yang meyakini itu syirik. Ya saya tanya, orang yang di kuburan itu dihukumi syirik karena tawasul sama orang yang mati. Ya saya tanya, wong-wong NU utawa sing biasa ziarah sing dilafat ora kalimat tauhid. La ilaha illallah. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi, bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melafatkan kalimat itu jadi mukmin? Kok dilafatkan orang mukmin malah menjadi musyrik? Itu teori apa yang dipakai? Paham ya? Coba balen malah. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat sing diomongno wong kafir jadi mukmin. Lah saiki diomongno wong mukmin hanya karena salah letak mergo ngafal nang ning kuburan. Jadi napa? Jadi kafir. Lalu teori apa itu yang dipakai? Tak bukan berarti setuju protokol terungkap sampai nama buatan penting kalau dibiasa mawon. Kalau darah ni jarak tetap sunat, sunat dia kadang-kadang. Nah, sering urus bisnis ni. Mereka berziarah untuk polisi. Bukan berarti aku. Oh, orang sama nafas. Kau mau kan bodoh aku? Ya, orang sama bodoh ni pak. Buatan aku, lo rasa tersinggung teman. Istighfar, nak salah istighfar jangan tersinggung lah. Nak salah nopo? Istighfar, saya tersinggung. Salah kok nopo? Tersinggung. Salah nih istighfar. Ya rau nak kadang-kadang ini baca. Nak sering dulu nopo? Orang Arab sih lah itu. Misalnya 12 yang apa berangkat kurang, orang itu kurang. Padahal nanti ya ibadah, tidak ada ya ibadah. Nanti nanti orang ibadah itu berarti itu. Ya kita aslinya kan itu. Tapi bisnis itu ya ibadah lah. Tiba anak ramangan ya itu salah nopo lah. Mati itu orang salah teman-teman bisnis ini nopo, paham? Bukan pulau terang. Kulon itu kalau ngelepas jenazah tentang bisnis kulon itu, kulon biasanya itu tanggapan jenazah. Ketika terjadi serapa itu, ya ya akhirat itu paling spesial. Nggak ngomong akhir, paling mati kulon. Nggak ngomong mati. Terkenal. Nah kalau bisa itu serapa itu, ya aku pengen itu. Ngelepas jenazah pinter. Kebenaran mati no. Kulon itu sering ceritanya. Pak ibu niki jenazah mun kabundut. Kula yakin jenazah niki nate nglafatna kalimat napa. Cuma kula nu kecewa, sekecewa-kecewa. Karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali. Dipimpin kiai siapa baca 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar Tapi setelah kula terangno nggih sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya, kiai-kiai sing biasane nganti satu semua terjun gitu ben 10. Sing biasa mimpin alim kuwi. Nek kula terang. Kalimat la ilaha illallah nu kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajibira indallah. Ya pamanku, jenengan ngafat memawon la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin jenengan kula syafaati teng ora-ora masak. Dan kalimat la ilaha illallah niku ada satu ayat ini ku tengen ayat kulil ladzina kafaru iyan taru yufar lahum ma qad. Abu Jahal kafire misale 20 tahun. Abu Lahab misale kafire 30 tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena ngelafalkan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasare mlebu neraka abadal abad. Wong kafir itu status dasare mlebu neraka selawase selawase. Tapi sekali dia bertauhid ngapa mau la ilaha illallah, kena jantung bariku di ini zino, bento, maksian. Itu tetap status keabadian di buang. Ini potensi mlebu suar. Uang apapun nakale, itu orang arah berstatus merokok selawase. Asal termasuk min ahli la ilaha illallah. Dengan keistimewaan la ilaha yang kayak begini, kenapa kita ngelafatkan hanya rutin? Itu macam kalau nyesal betul. Sehingga nanti baru kali lalu itu hilang karena hanya sudah nggak ada dalam hadis lalu Allah Abu Thalib motornya pun satu nak buatin nggak muni kuota kan nggak ada minimal harus sekian belum memenuhi apa kuwo nggak hanya satu kali tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut faklam annahu la ilaha illallah ya saya kisah yang bil ilmi faklam kamu harus tahu tahu itu bil ilmi dan ini lewat ngaji ini keluar terang karena ini bil ilmi itu gampang. Jadi ku diyakini mulai dari kata kalimat. Ku lo warai carane tauhid waras. Kecuben rasanya apa api lo paham gitu. Men kuwi swarga dewi-dewi mawon. Dadi luwih cepet orang tente. Kan antenan tak ake kula paham. Sampeyan tenang ae posisi diuntungkan. Oh. Lah tapi kula kan repot. Bro, sampeyan ora usah arep-arep sopat kula. Sampeyan yo ngadine ngene-ngene wae kok harus wis iman dhewe orang. Carane ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Caranya ngerti. Sampai itu eleng-eleng nak tahu rahonnya. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini aku lewat kalimah Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika aku jadi bangkai, jadi lemah nih di kuburan, ya raiso kepengen tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat la ilaha illallah. Ini disebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur penting di dunia. Sing unsur penting mengdunya namung Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita yakin perane Allah taala. Nggih, perane Allah. Jangan sampai kita dibodohkan oleh rutinitas. Mengenai kalau keting dari rutinitas pemilik ini. Jangan sampai kita ini dibodohkan oleh rutinitas. Misalnya ngeten, yang contoh nyata. Benjamin tahu kita dilatih. Saat jenengan iso kerja, kemudian punya uang mau makan. Bisa nanak nasi, bisa mengambil nasi, bisa ngambil gedang goreng, ngambil teh. Itu terus muninya nih. Aku mangan, iso mangan, perkara ini bisa ngambil nasi, ngambil teh. Nah orang ya iso mangan. Dan aku nak makan, punya gizi, punya energi. Kalau tidak makan, tidak punya gizi, tidak punya apa? Energi. Kita ini karena mengalami rutinitas yang puluhan tahun begini, terus mengatakan, kalau makan dengan tidak cara itu, terus kayak-kayak kita tidak punya energi. Makanya Allah itu tersinggung. Kenapa teori itu yang dipakai? Buk manusia itu eling wa antum ajinnatum fi bujuni Semua pakar sepakat, janin yang ada dalam kandungan ibu itu sudah makan. Dan sudah keasupan di mana ikhtiarnya janin itu. Berarti kan kita ini pernah punya reputasi bahwa kita pernah hidup dan makan tanpa dengan cara yang sekarang ini. Jadi zaman kita jadi apa? Kenapa reputasi Tuhan yang bisa memberi rezeki janin kamu gagalkan dengan yang sekarang? Jadi kamane koyok mokal. Koyok mokal saya pikir ramangan rawar koyok mokal. Lha kok pengiran tersinggung. Senajan contoh kowe praktekke ya lesu tenan wong kowe 5-4 selatan tapi pengiran tetap tersinggung. Tersinggung. Ana wong kok yakin nek ramangan mesti lesu pengiran tersinggung. Kata mesti mari pengiran apa? Senajan contoh mbok alami ya ngono tenan. Mergo pengiran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in qadir. Makane ada yang cerita kewalian, ini cerita kewalian. Bareng Abdul Qadir latihan dadi wali. Kuarepe iku kepen lesu 40 dina. Jenenge latihan tolong dira wis lesu. Jenenge apa? Latihan. Lan akhirnya jadi Raja Wali, ada yang silai. Ada apa? Dari kepengen tirakat, patang puluh dino ramangan, telung dino susu. Nah, gue ya setengah hari susu ini. Jadi kosir, terus dua wawinan telung. Yang telung dino susu. Ini walhasil, gue sholat rong-rong hati, apa susu sholat. Walhasil, lewat keramatnya beliau, gue pengeran nyuci, karena istilahnya. Ada yang lewat, gue roti, tiga nanti ini. Ya, Abdul Qadir, ini dimakan. Bareng dia apa mangan, ini gue Faizan ono rika itu satu surat ditulis. Ya Abdul Qadir, makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Sing aku ngekei kekuatan lewat mana? Wa amal aku ya, hambaku sungguh kuat-kuat. Sing yakin aku bisa ngekei kekuatan namu mangan. Iku ya rasa mangan. Fatah rekal mentul, ini ampun-ampun dibuat roti itu sholat menek waktu. Nah ini kan itu niat jadi wali kok. Perkara roti gagal kan emang. Ya pinter, akhir-akhir Abdul Qadir ya pinter. Wes metu telung dino kok gagal dadi napa? Lah anak dhewe kan setengah dino ya. Ya tetep wira wali. Wis nak mangan ngentek rezeki. Lah iki nak kamane men dadi wali kok wayahe buka, mung ngombe tok terus diterusno ra mangan. Iki disebut toto wisol. Butuhe iku memutus napa? Memutus siang dan napa? Malam. Kok nak wisol langsung kan tuku meh haram. Mun kula balik kan cerita. Sehingga Abdul Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam. Bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang ini warak, itu kudu mesti apa? Senajan itu tinggi itu alami, ini ku mesti nak ramangan itu lesu. Nah, sampai misalnya bangkrut. Ya, gus. Nak tinggi itu alami, nak ramangan lesu. Nak rawang wedok syahwat. Nak roh duit seneng meripati jauh terus piye. Gampang teori ini, tetap mali tapi kebunyian gampang tak warai. Aku rasa goblok tenang, berarti ini tak warai caranya. Ngerti caranya? Ya Allah, dibeli kalau menungso. Nak ramangan mulus. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung ninggone bojo, ninggone wong wedok, tergantung ninggone makanan, tergantung ini itu. Betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jenengan. Jadi sebenarnya Allah itu maklumi, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklumi. Karena kalau sampai sampean berteori, wong nak ramangan mesti lesu, wong artine makhluk lah. Nah kalau wong artine makhluk berarti sampean mementaskan teori ini pangeran di mana kowe sebagai mukmin yakin ana jenenge malaikat. Di mana kowe yakin malaikat tanpa mangan tanpa ngombe sehat. Malaikat ora tau mangan energi, ora tau mangan vitamin. Iku ngangkat gunung Merapi kuat. Mulane pangeran mangkel kowe wong mukmin nak saleh. Lho kowe iku iman de malaikat, kowe ya iman nak malaikat kuat, kowe ya iman nak malaikat ora mangan ora ngombe. Tapi kok darani kowe dhewe nak ora mangan ora ngombe. Ora kuat. Padahal pengiran ini bodoh, maksudnya pengiran paham. Jadi goblok temu marah ini, mana maksudnya cara pengiran goblok temu itu apa? Paham ini. Jadi kok jajal gak buka ya? Paham ya? Tapi rauh talorok atau mati, jadi gak ngel-ngel uang. Talorok ngel-ngel uang, ngobat-ngobat. Paham ya? Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Lah iya, orang mukmin ra iman, Allah di Taulat, ini malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe tapi di kekuatan sing super dah. Malaikat iso ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane. Lah maksude pangeran, kowe wis kowe mangan lah, yo yakin krono rezekine pangeran. Makanya mangan senajan to rutin, tetep kon donga. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wa ala rizqika aftar tu. Tetep disuruh ngisahkan itu, mensandarkan itu ning kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini ini kadang si Abdul Qadir ngendikan melepuk terus wong sing ra paham dari si Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane sing tidak ono si Abdul Qadir normal, cara padha waline normal. Tapi wong sing anti si Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu sirik. Ajane ngendikane normal, wong mau ngendikan gini tok. Wong kula ngapal manaqib meskipun ra sering maca nggo manaqib. Saya ulama dadi ora potongan orderan titik nggo. Dan tangga saya ora kabeh nak ora bagianku ngoten. Ini gini loh, si Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah, sehingga saking cintanya Allah ke saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan di haqqi alika kul. Dan saya tidak pernah minum kecuali ada titah dari Tuhan di haqqi alika isyrok. Orang untuk menafsirkan, wah suatu kosir kaya nabi-nabi, masa apa mangannya ngenteni instruksi ke pengiran. Apa ngombe ngenteni kok instruksi? Kan satu kosir yang ngendikan, di haqqi alika kul, wah di haqqi alika isyrok. Demi aku pengiran. Saiki kowe mangan. Demi aku pangeran saiki kowe ngom. Terus orang yang anti Abdul Qadir nganggep itu satu keangkuhan. Satu kata-kata sing koyo katane corona. Padahal normal. Wong mukmin biasa lah sak bayi-bayi TKTT kini. Mesti sampe mati dengan dia. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso kodoh kowe urip mangan ya bismika akul, bismillah akul, wa bismillah u'alif, wa bismillah u'alif. Dengar ini sama semua kan? Atas nama Allah aku bisa ngarang kitab, atas nama Allah aku mau coba buku, atas nama Allah aku bisa mangan. Bedanya si Abdul Qadir, terus bedanya apa sampai sampean? Coba sampean gak melepuk teman-teman, ini bismillah terus mangan. Apa turu ini bismika ahya, bismika. Terus bedanya apa kan normal saja kan? Artinya saat Abdul Qadir dikatakan, bihaqi alika kul, wa bihaqi alika isyrok, normal nggak itu? Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi pola ini kontroversi? Lah, wong NOD firman kan reson jawab. Karena mana kitanya tidak sering urusan ilmiah. Ya tidak semua orang NO, tapi rata-rata ngoten iki. Mana kipan wis identik pokoke entuk iwak pitik u. Ya repot. Sebetulnya mana itu normal saja secara tauhid napa? Lungge to, fi haqqi alika kul wa fi haqqi alika israf itu apa yang enggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lah tauhidnya sendiri sing dadekne sampean ben selamat nganti ila yaumil kiamat. Terus kula misalnya pe mati niku nggih ra grogi. Kuwi ra usah misale gara-gara pe mati terus piye yo alamne akhirat. Alam yang tidak pernah tak kenal terus formatnya kayak apa? Tapi sing ben piye? Seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat. Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya kan. Ibu pengen anaknya gue blok, kok blok gue zaman yang kandungannya bohem gue mau kenal alamiku. Ya baik-baik sah. Malah bohem mangan sambal keluyuran yang diri itu ya baik-baik. Malah bohem kadang tukaran gue bapak membantingi piring gue ya jauh. Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga tidak kenal. Dan tidak bisa mengendalikan alami itu rupa-rupa ini zaman gue yang jauh. Dan ini mana pengiran ngelengo wa id antum ajin natum fi butuni ummahatikum. Mbok yo kowe-kowe ling zaman dadi janin ning kandungane mbok mbokmu. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi, toh baik-baik saja, paham ya? Makanya kalau nak ngelepas dana saya sering ngotong. Buat jenar rasa khawatir, bapak jenar mati untuk dipendam. Tuhan punya reputasi, ngelola orang dalam kota. Jadi itu zaman yang nopo. Jenar mati dari kebiasa, aku itu lama, mati itu tak kebiasa. Salahnya namanya gak ulama, anggap mati itu tragedi. Lu betul kan? Biasa. Karena ulama itu logikanya gitu tadi. Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal itu murid-muridnya nangis. Ketika murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah. Kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya tunggu malah kamu tangisi. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama kekasih. Ini mau ketemu kekasihku malah kamu tangisi. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematianku hari pesta. Akhirnya muridnya dokter nari. Pertama kali wali mati, muridnya donari pesta itu dengan jalan ujian. Jadi gue pesta tak kok ini, nata kuri guru ketemu sang kekasih. Sampai saya ini terkenal sama tarian jalan ujian. Ini asal usulnya. Padahal si donari rumi saya ini sampai mati itu beti. Niru narine kau, gue lah balik orang goblok niru sih gak pantau. Niru narine. Nah ternyata jalan ujian rumi begini punya sanad, punya musalsal. Ini ku Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi Khidir. Ini ku termasuk dongane, ya Allah, wa khaira ayami yauman alqaka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya tuan jeneng. Wa khaira ayami yauman alqaka. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tetapi sama gak dinyali. Hari terindah nyekel duit. Ketemu ke kafe, pokoknya bongsok goblok-goblok, pokoknya selera-selera. Ngorong apa yang jadi wali, aduh, paham ya? Karena seleranya, ya, kayak orang awam kan, Iban? Artinya kalau ngamain ini, lontew nantuk duit ya seneng. Bongsok nantuk duit seneng, berarti seleranya itu? Loh, tapi nak selera mati, gak ngarah, orang nakal di selera mati. Lu nak orang soleh, gak ngarah, paham ya? Kena aku pengen selera gak sama, paham ya? Bapak-bapak terang. Uang untuk duit seneng, uang soleh seneng, uang dolim. Wong ketemu kekasih, wong soleh ya seneng, wong dolim. Mane dari nak Imam Ghazali nak mung kekasih. Ana ulama kok seneng mangan. Ana ulama kok bangga duwe rezeki iku goblok. Pitik ya duwe rezeki, bebek ya duwe napa. Nah, jan ulama tenan wali tenan sejauh makna rezekine dekne nggo kekuatan ibadah. Nak sedar kowe reputasi alhamdulillah aku manganku lancar pitik lu mangane jan napa? Lancar. Alhamdulillah aku dipuji wis ana lancar pitik lu lancar. Lu mau sendiri toh? Nah, aku misalnya alhamdulillah sehat walafiat gajah lu sehat walafiat tenaganya lu aku. Nak panjang ke ulama tenan sejauh mana semua rezeki kau pengiran jadi energi doa energi ibadah. Mergo iku sing beda anakku ya ambek kewan ambek wong do. Gue tak lulus sedengan, paham? Tak lulus itu lulus sedengan. Ya orang bener teman-teman tapi lu WAP. Maksudnya paling gak roh ya. Aturan main ngadepi rezeki pengiran apa? Ya sama roh takkan jadi. Ya kan lumayan. Sementara kenapa tugas ulama apa kan? Itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rezeki yang istaro kabikum al-baha'id wal-hujjah. Rezeki tenang duit. Itu orang dolim lah untuk duit kenapa? Lah anak kula panjenengan saleh tenan, sejauh mana untuk duit ku seneng karena ini perangkat kesale. Jadi kula nak di duit dereng kulo kitab, anjen kula rumangsa iso maca. Nek ora iso maca yo mbok sedekah kok opo. Nek sing ora iso maca yo reto sedekah minimal iku ben gak tomak ning wong liya. Ajane medhit ku sik oleh. Jane ke medhit di duit. Gusti kula iku wis watak kula pun medhit jujur yo. Ngomongnya mbek pengenan jujur, watak kula napa? Medhit. Tapi sebagaimana saya medhit sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain medhit ke saya. Ya, itu adil. Ojo kok dia ini medit ke orang lain, tapi wong berharap wong dia ulama baik dek, ini ngawur nih. Nanti wong dia mau ngekei, tapi berharap orang dia. Sebenarnya medit yang adil itu masih bagus. Ya Allah, saya punya uang 1 juta, dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur, orang lain juga berharap, tidak perlu ngasih saya. Itu si apik. Kenapa? Itu si apik. Buat kalau balik ini. Ini termasuk contoh-contoh tau. Kami kalau balik ini malam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Lah niki terus wali-wali riyen ndonga ya man ja'ala amrahu bainal kafi wan nur. Dzat sing gawe urusan iku mok bainal kafi napa? Wan nur. Dene maksude lafat kun, lafat napa? Misale ngaten iki kula contohna. kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab umurnya kan pun jutaan tahun. Dari itu pernah tidak ada kita, pernah tidak ada kita. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang tidak ada kita toh baik-baik saja. Kenapa kamu panik ngadepi akhirat alam yang tidak kamu kenal? Misalnya kita berpikir, ya, tapi nak tengah akhirat kan ya, gue lebih tahu wono terus kan ini soalnya berdua aku beli mungkin rokok. Nak aku apa yang bersuarga? Aku ini suarga tanpa rokok. Jadi apa? Berarti dia mukmin. Pengiran nilai apa? Berarti dia itu iman untuk suarga. Karena contoh pantasnya mungkin rokok, tapi terus apa? Berdua iman. Pengiran lebih senang saya itu capek. Lebih iman untuk suarga. Nah, ini gimana tak ijazah itu kan apa mati itu sampai susah. Ini biasa mah. Ya itu bengok-bengok itu biasa mah. Maksudnya ini senang, ini ilmu tua. Ya karena itu tadi, kita ini kalau sholat dilatih, anut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Toh Tuhan yang sama zaman kita hidup, itu Tuhan yang sama zaman kita di akhir. Mulanya dari yang ngarang sikam. Ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja. Saya bisa makan, bisa minum, sudah dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Toh Tuhannya tetap engkau. Saya pikir perlombaan perilaku engkau tidak rubah gratis. Bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman keluar tentunya? Saya yakin-yakinnya. Jadi Tuhan yang baik saat saya nopo di akhirat. Nah itu yang ngarang sikam. Dan itu musalsalilah Rasulillah. Ini dawuh kanjeng Nabi. La yamutan ma'ahadukum illa wahuwa yusidudzonan apa? Billah. Jangan sampai kamu itu mati, kecuali dalam keadaan pede, husnudzon, yang rahmatih. Bila lu ya di dosa, kasih sahabat di dosa. Tapi nanti mati udah nge. Dan itu yang ditiru Jalaluddin Rumi. Ketika Bilal mau kabur anak-anak nangis. Wah, anak itu jalan-jalan duit, nangis. Ke Bilal lu, suwe-suwe suge. Suwe-suwe apa? Para jurnalis, Bilal kakak. Jom, kena apa nangis? Baca kehilangan jenengan, maksudnya kan sumber dana itu. itu setiap anak itu sudah elek. Ini pergaya bapaknya. Dari Bilal, mestinya itu seneng. Mereka aku itu seneng apa mati. Gotan nalkal akhidbah, kalau ngapal, lafadnya persisnya ini. Gotan nalkal akhidbah, Muhammad dan Wahidbah. Aku nak mati, nang kesusu, ketemu kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku tu getun, ribu kok suwi. Kanca-kanca aku sudah mati, aku rom mati. Jadi, Rodan Nalkal Afidbah, Muhammadan. Aku malah senang nang mati, nang ketemu kanjeng Nabi. Nang ketemu bala-bala ini, bintang kanjeng. Bagian riwayat, Rodan Nalkal Afidbah, Muhammadan, Masyabbah. Jadi, ulama dulu itu kalau mati ya biasa saja. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang aku mati itu panik. Karena aku malam walek, dosamu walek. Bumbus warga pun rokok, pernah ya sih. Setelah bapak itu, yang panik ya orang umat, kan dia inilah panik. Nah caranya mikir, kalau ya panik ke apa. Nah kalau alhamdulillah, termasuk dia cara berpikir begitu, jadi tenang banget. Buat jablek, buat orang, tapi lu apa, dibang panik. Dia orang terpelajar, cenderung relatif tidak panik. Kalau ada psikologi, orang terpelajar relatif tidak. Panik itu identik dengan orang kurang apa? Itu pula loh, sampean. Paling enggak, detik-detik kematian kita yakin harus kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak. Minimal tidak apa? Karena kalau kamu berontak, dosanya dobel-dobel. Wes, ini dunia nakal. Apa dipateni pengiran, bro? Malah dobel-dobel. Malah ruwet, malah apa? Paling kan kali ini Gusti Pom menyerah. Wah, Gusti. Terakhir kegiatan nak kali ini nama menyerah. Itu Pak Umir itu anakku nominal muslimin. Dan saya diperintahkan, wes nyerah, wes muslim mana ada yang nyer? Mana aslam tu buat dia lillah. Maksudnya aku wes nyerah no kafe neng pengen. Mau nangan dulu lo. Tak ngawur ngawuri kulo. Kulo ni je ulama. Ilmu ni wanak sana. Karena kalau kamu mau mati berontak, mesti bisa mati. Malah bisa mencoba. Ini pun berontak yang ketentuannya. Nah, ini kata yang cerita, ini kalau cerita. Kalau kata cerita, ini kita termasuk yang Musnadu Ahmad. Ini orang-orang tidak tahu ngamal apa itu. Barang melepun rokok, dia namanya wiridan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Malaikat itu sudah enggak. Eh, lah. Itu aku sudah rokok, yang memuji pangeran. Ikan tu, pangeran tetap puji. Mak aku neng rokok, salah aku duit, susah aku akhir. Pangeran tetap ayah pe. Eh cuma dia neng, aku neng rokok berdua aku nakal. Pangeran tetap apa? Pangeran tetap puji. malaikat itu bingung, iya kan artinya gak diuntungkan Tuhan kok tetap muji nopo. Di depanan rokok artinya kan gak diuntungkan nopo. Pengiran gitu loh. Malaikat, go kamu laku sing wiridan, kon wiridan di suarga. Yang wiridan di suarga, pengiran gitu. Fulan, kasih oke wiridan di suarga, tapi itu juga sama aja orang besar, oleh mengatakan nopo. Ngerokok, baliknya sing nopo. Ini balik kiri, ini rokok. Barang balik kiri, melengak deh. Lah takut. Kok ini rokoknya kok melengak barang rokok? Jadi kita cerita satu. Kok melengak barang rokok? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. Kok muter nanti kepikiran aja. Muter nanti aku pikiran, pikiran elean. Asli kepikiran, yus, Marco. Itu ditulis Imam Ghazali Musnad Ahmad nggone kitab Husnul Dzanni Billah. Kitab Husnul Dzanni napa? Mane kanca-kanca kula niku diri bae kula. Kudinan ning ngawur payu kula sopan rapayu. Ah, terus kagak diusir sampe pangeran nem. Aku ngawur lah pede sampe pangeran nem. Gusti yen desain kula desain rada ngawur ngaten iki, kula nek mati. Lah kuwi sopan maksa. Ana ora sopan kok mari wong salah paham. Ora sopan mari malah sugeng ya pangeran. Pangeran boleh aturan. Pangeran ra butuh napa? Nyatanya gimana di gula? Semua jenis apa? Gula rujuk bingung. Mau rupa. Pengiran buatan seneng, kau lo yang buatan apa khusnud. Nah caranya khusnud kan ngerti. Minimal sama cara tauhid utuh. Tak waris. Cara tauhid apa utuh. Ini kalimatul haqqin alaiha nahya. Gusti kula nu ora tau melok-melok. Lah dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kula lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya sebangsa dengan Nazaruddin juga ada pilihan saya. Paham ya? Tapi tegir kula sebangsa dan senegal. Itu tidak pilihan saya. Tapi tegir saya dengan dia sedarah dan senegara. Meskipun tidak senemah dia. Tapi dia rindu mawon. Presiden itu duri itu, jadi presiden itu enak era taruhan, dikawal gaji tetap itu duri itu, dicobono sinten Nazaruddin. Jadi orang Maret, ya enak era taruhan, ngopi itu sepenuhnya. Jadi esok ngopi itu apa? Sepenuhnya, turunin gerdu itu sepenuhnya. Jadi orang Maret sumpah, oblok-obloknya orang Maret. Terus Maret kok apa? Mengapa kalau lagi nanti Maret, kalau pengen usia tahunan, ya Maret atau susah. Ngani saya itu masih susah. Oblok tapi ya Maret kok apa? Kalau kalau bangun jadi dia sih ngaji mau cuci luru, nggak tenar dulu bangun ngaji uang akeh gimana? Mereka mari kagian ketergantungan, dia nak ngaji bangun uang akeh, nanti ngaji luru kecil. Coba, tapi nak ngaji bangun nanti ngaji kita, sebagai Islam, sholat lima kali bulan yang pun. Tapi nak bangun itu al, tak guna putih, uangnya orang ngantuk, dulu ah, cuman gremeng. Jadi nganggur target minimal, gampang su. Bucu kulo sering tersinggung kayak gitu, kusir ratau ngamuk kurung. Aku bayang lah dia, bucu apa gak wedok, nah telah tak tengulon. Aku ratau bayang lah bucu ideal, sopan, mak aku teko buka arfin tuh ratau. Ini nanti tak nikah, ngerti. Kalau teko bucu kulo turu gitu ya, dan kadang kalau teko bisa enggak. Kau rambut kuka ke sini gak enak kopi. Nah turu itu, kan enggak kopi gini kopi. Dan kata, kan ini sampiro kenal, dan kalau teko, kan ini juru sama aku, cek urep wap. Ya, lalu tak buka sih kena kopi. Orang aku seneng kau teko kau jauh rumus pun. Aku rasa tahu bang rumus tu punya aku dia nak kopi hakon takkan orang. Kau rasa tahu plus. Kalau bang rumus sampai dari santri kau rasa tahu kalau bang rumus sampai hormat kalau berlebihan betul. Ya teko kau jauh rumus tengah tinggal pun. Ya bang rumus menghormati kalau berlebihan betul. Mengapa kalau gampang super mereka tarifnya minimal kau, nama? Dan itu bagus dalam teori agama, nama? Bagus sekali. Sangat-sangat betul. Mbak yang ngebujuk, kok disambut. Gak nanti anget, banyak digodok, lo gak hasil. Oh, ragu gak hasil, tarifnya ngono. Lah gak gak hasil, ya karena pemeda liat, blok, goblok. Jadi orang anak itu dua kenaifan. Nah, ragu gak hasil, tarif teman-teman juga pantas. Kiri, nak. Nabi juga, rati selera, sini gak bayar, repot. Yang benar kalau pulau hotel itu tinggal nanti. Barang kami sekarang saja sebagai kopi bermacam-macam. Kau betul buka gitu, kau kesana. Aku di teko, rosambe ini diurut, semua nengku gak. Karuan. Jadi aku dulu pertama di kamar, alhamdulillah, bujuku itu. Wah itu tersinggung dengan bujuku, karena kan inginnya ya dipuji. Jadi bujuku berkoron neng, buat anak kiai, bayu pokoknya yang dipuji. Aku lah tarifnya minimal itu. Ya dan alhamdulillah itu bagus. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus, prospek nih. Sama yang sama aku nih, gue mau gue itu bagus. Tapi yang itu hujung, gue kenarin gue mau gue itu bagus. Jadi aku orang kasih duit, alhamdulillah mas, gue cek utuh. Wah, anak itu jalan, itu masuk Allah. Makanya saya ketika melarat, gue mau ke rumah santri. Nanti saat ini gue cek melarat rumah santri, karena tarifnya udah ngomong. Jadi gue cukup mamon, duit gue gak cukup mamon, karena tarifnya mau nopo. Coba misalnya tarif saya, sarongan BAS yang viral, muka mobil yang pantas, lu ngomong gue pengawal. Wah, loro, kenapa? Muka nabe lu ngomong jale. Ke supirnya turun, mobilnya ke mana? Ya, lu ngomong jale. Enggak, misalnya formula ya, mulai segera apa-apa. Ini kalau warai jajah, ini penting sekali. Karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu. Disebut, wa annahu wa adhaka wa abka, wa annahu wa amata wa ah. Wa annahu lan taqamna Allah Ta'ala huwa ya Allah itu adhaka zat yang maringi guyu. Wa abka lan yang maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang bisa guyu, untuk uang bisa nak. Ayo misalnya bapak-bapak, ibu-ibu. Kodoh, kita wali, kita ngguanteng, gue mobil merisi di mall. Rumah sana kenikmatan tertinggi, gue komah mesra. Warek ning mall sing lanang mulai tertarik mbek bagule, sing wedok mulai tertarik mbek wong macem riyang. Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Wong bayangno bojone ku ayu menarik. Wis ae, contoh paling gampang ngeten iki sing kabeh-kabeh sing pacaran. Kowe nek nduwe bocah seneng pacar mergo senyume manis nek mbek wong ramah. Mesti nek dadi bojone pengen mergo mbek tanggam yo ramah manis pas. Anggap wong kok senyum. Tapi sebaliknya, kowe nak nggih bojo prawane judes, anggur wong ra simpati, nek kowe dadi bojo terus jelas. Mergo plati. Tapi wong ngene iki ora nyenengno. Iki disebut wa asa antak rusi Allah wa khairul aku. Wong judes itu gak nyenengno, tapi prospek kanggo rumah tangga. Mergo aman, gak murahan. Wong ramah iku apik, tapi gak prospek. Pangeran luwih ro di sing prospek di sing ora. Kayak pulauannya terkenal Kiai Kotok. Pulau ini terkenal Kiai Kotok. Terkenal Kiai Kotok. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini. Terkenal Kiai Kotok. Tapi enak. Sampai kebumannya situ. Ya aku belum bisa tuh sering terakhir. Man. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau di Bojonegoro juga sih. Senang. Pokoknya kabeh ini di tepir pengeran itu senang. Lu lebih gampang. Bojonegoro juga sih barokah. Itu serang arah. Orang-orang wali itu di atas. Bujum ramah, uang rais ramah, sisi ramah ira kue to, abe togo gino po. Ramah. Suatu saat uang rapati bener gino po. Ramah, itu tanpa masa depan, menunggu tanpa nopo. Mungkin pengira nak ngaji, mungkin. Hei menusa, oke, itu budu, ata antak prawusi. Ini kadang gua bawa ke hidup, kadang sesuatu kamu gak suka, tapi itu baik. Itu bujum marah terus, kamu marah itu gak menarik. Nah gak menarik, orang potensi seling. Di bujum elek itu prospek. Ora ono pintu. Ya, tapi resiko rek kowe dhewe rapati. Lah tapi nek kowe wong agama, sing utamane kan selamat contoh seling. Prospek-prospek sahabat iki mbok minimal wong kowe kiai ya ngono. Lah kiai kok dewa-dewa ono sahabat rapati kiai kan ngono. Paham ini ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini buat ibu yang ini tenang. Jadi, wa annahu wa adhaka wa abka, wa annahu wa amata, wah, kalau nu merasa no tenang. Misalnya kalau betul mobil ini contoh yang mudah. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun mau berangkat karena mobil kita sendiri. Tapi resiko bawa mobil misalnya mobilnya rebut 1 juta kan gak mungkin ditanggung 500 ribu. Kere, bawa mobil 1 juta tanggung 1 ribu nopo. Ya, tapi nak kalau oh, sering kita sekarang nanti undang. Kadang bawa mobil, bawa mobil malah tanggungnya gue 200 ribu, nana undang, kamu saya ketahui juga, lalu dengan ini mak juga dua orang cara ke kuiran sih, ya juga ya, kamu balik bisa mobil ini terjun. Mereka kamu saya ketahui suaka yang saya nyari orang sing tanggung tolong aku, orang sing orang aku jadi dua cara dia cuma mak bakul lima waktu, kejiran dia dua aja ya, dua aja berarti jenengan. Artinya kalau kita seniman, yono orang yang mati dewi, paham ya? Sampai kumpul-kumpul yang nikmatin untuk ilmu. Untuk ilmu, untuk orang alim ketemu gitu, anak-anak. Enggak mulai di kampung, anak-anak masih ketemu goblok-goblok, gue yang melepoh. Pokoknya syukuri pun apa? Syukuri. Ketemu orang alim juga enak, mau ketemu orang bodoh gitu apa? Enak, ini kesempatan melepoh. Dan syukur itu mesti bagus, syukur mesti apa? Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ini Quran ada ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong nek wis takwa mesti syukur. Misalnya saya arite wong saleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing semlohe sing enak. Mungkin andekan diukur tingkat kenikmatannya iku jek nikmat wong saleh sing buangga ditetir gak zina. Paham ya? Karena orang saleh bayangno itu naudzubillah. Terjadinya nggak pasti sisik tapi tetap. Ya, jadi kalau rara-ratanya yang kenal kasir sebagai manusia, kenapa? Tapi dia lebih bangga mereka ditegur, dak? Uang korupsi 2 miliaran, mungkin nek mati 2 miliaran. Tapi dia nek mati uang soleh, dia bangga mereka bersih, uang kenapa? Iku nak betah takwa. Lah takwa yang ingin teniki, ditegur gak zino, ditegur gak korupsi, ditegur gak maling. Iku mesti lahir no syukur. Syukur mesti lahir kok takwa. Paham? Mengani pulau ni tu pesi, jadi kiai itu pesi. Jalan rian jauh baca gempa, ni pun pun kata konser teng kota. Pulau ngaji baca teng gempa ngaji demikian dia kuyan jurawat sini. Leyo mesti ngaji ada waniku yang baca tu atra wanin apa? Kuyan awak keblok yang itu lah, keblok yang apa? Wang wang ngaji ada itu senang aku tu at orang itu apa? Pulau buatan purun ngaji longan sangat buatan purun. Mesti ngaji ada happy happy saja. Wah aku bang solat. Ini disebut kul fi fadlillah wa fi rahmatih. Fabidhalika falyafrohu huwa khairum mimma yajma'u. Jadi ibadah senang, ibadah syukur, tak duri ibadah ngenes. Mau nanya-nanya ngandung kula. Sama senangannya kok ibadah ngenes. Pengirana sabuk arah ini, dosa kula kata Gusti Sur, wes perso. Rai dong gue, perso sabuk bulan kaya ini. Rai-rai mesumat ini pun perso. Tapi orang sangat ngenes teman-teman. Artinya kan ada solusi ini. Orang sangat ngenes, langsung obat kan itu untuk batu orang bayar. Mengani pengenan di sana, kalau ngat manis gak rubah. Terus malah dicurigai, oh dasar mata air buah. Murah sang gunung-gunung. Mungkin balik mari tengkal lima tahun itu. Pulau ni tu, pulau ni seneng. Wanter wali-wali itu tukang wirid dan tukang sihir. Tapi saya sebagai ulama seneng nak dari wong para pengenan lewat jalur kulfalillah ilhujatul bayi. Bahwa Allah lah yang bisa menjelaskan hujah argumentasi ini. Yang ini tu kali lima tahun. Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang nyata nih, kula sedono. Contoh-contoh ulama yang bisa mementahkan teori ini setan, mergo berpegang ning ngono napa tau? Tau. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hal yang butuh zar'u bi ghairi badrin. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya. Artinya ada hamil, mesti ada unsur spermane wong lah. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh hadal biji. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan, kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mikir. Iya ya, biji dewe kan. Kalau kalian malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari nopo? Berarti nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Rupa-rupanya di hamil wong lanang. Takok ane Maryam, lalu biji itu sendiri dari apa? Mikir, mau ya biji itu mikir. Iya, segala biji to. Ya nek iku langsung kersane pangeran. Enggak podo hamil kuwi ya langsung kersane pangeran. Terus Allah akhirnya nurun ayat ning angkatane Kanjeng Nabi Muhammad inna ma sala Isa in tawai kama sali nopo? Ada. Orang kalau janggal Maryam duwe anak tanpa bapak, kudune luwih janggal ning adab. Mergo tanpa bapak, tanpa i. Padha, kowe nak janggal ning gone bapak, tani sangka kubur, mergo dadi lemah wis hancur lebut. Kudune luwih janggal ning wujudem saiki. Wujudem sing saiki tanpa materi, tanpa napa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangin Nabi Adam saiki wis pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang. Karena ada materi, materi. Sama-sama mau. Kalau wujudnya Adam yang dulu. Paham ya? Jadi sini kul falillah hujjatun. Makanya pernah saya ceritakan di sini. Suatu saat ada Nabi Muhammad SAW. Ini itu ngendikan. Karena beliau orang tauhid ngendikan. La adwa wa la diarotan. Orang-orang penyakit menular. Orang-orang tak kayu. Orang-orang Yahudi semenang. Mereka Muhammad itu nak ketok gobloknya semenang. Ana untuk gudikan, dijajara untuk waras. Jajung waras malah apa? Gudikan. Orang Yahudi senang karena ingin mempermalukan teori ini kanjeng Nabi, nak orang-orang penyakit menu. Kanjeng Nabi diundang. Ya Muhammad, kowe ujare mra ana penyakit menular. Iki untuk bujikan. Tak jejer untuk waras, sing waras dadi napa? Bujikan. Berarti penyakit rak menular. Sing ngaji Nabi tak. Aku sing tak bakal ora sing kedua. Iki lho ketularan sapa? Sing pertama iki lho. Paman Abdul Awwal. Yo ora roh lemah tak tiru. Ini kecerdasan. Ternyata Nabi gak menyoal yang kedua, tapi napa? Lah iya, sing kedua iki ketularan sing pertama. Sing pertama ketularan sapa? Terus yo pinter ae Muhammad. Mana kula kula balik matur gitu mriki. Santri itu kesalahannya, termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak yang mewarisi. Tapi kalau fatonahnya Nabi itu juga kecerdasan itu kan. Karena biasanya di pondok-pondok lebih diajarkan akhlak sama moral. Tapi kecerdasan itu tidak apa? Padahal banyak Nabi itu menangnya berdebat sama orang kafir itu karena kecerdasan. Makanya sampai ada ayat kul falillahil hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan Nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mensifati Tuhan itu ya benar, tapi cara argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kamu itu siapa kalau tidak menuhankan saya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Aku ra iso nak ngono. Lha iki tak pateni. Sing iki tetep urip. Nabi Ibrahim itu ganti. Inna wa ya'ti bi samti minal masyriq fa tibiya minal maghrib. Yo wis nak ngambil iku ra mandi ngene, pangeranku iki. Sing nglakokno ternyata kok wetan untuk kulon. Aku pangeran saiki kok kulon. Wah, aku yo ora iso lho. Minimal dia minimal dak aku pangeran mergo ora iso nglakokno ternyata dari barat ke arah napa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu ya sudah benar tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa ya kode dini jatuh, Rabbul Masriki wal yang menuhani arah timur dan arah barat. Jadi Fir'aun, aku sering melaku-melaku. Sarahku melaku ngetan di pengirahannya aku, nak melaku pulang di pengirahannya aku. Jadi, ma'alim telaku min ilahin wahiri. Ya, aku melaku-melaku sering. Nabi Musa cek pinter. Iku aning bumi, pengirahanku ini langit. Fir'aun aku kurang asal. Hei Haman, gak ada piramida. Tak guna mata ini pengirahannya sama Musa. Ibni li sursal ali abduhul asbab asbab basamawati fa'atolia ila ilahi Musa. Paling gak aku roh pengirani sopoh. Cik gak mandi. Mereka muni pengirani langit malah mesti incem. Sampai cintem. Malah gak bangun piramida yang tuhur. Apa gue incem pengirani cintem. Musa akhirnya gak ngusir pamungkas. Saya mengirani buam. Sampai putusem. Rabbukum barabbu aba'ikumul awal. Saya mengirani buam dan mengirani buyutem. Sifat ini nampak sederhana. Karena hanya menyebut mbah buyut. Tapi sak khalayak, pengawal-pengawal Fir'aun malah jadi iman. Iya, nak Fir'aun pengeran baik agak jadi pengeran. Nak pengeran lagi lahir. Jadi itu kata biasa tapi menohok betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam apa? Iman. Mergo nak Fir'aun pengeran, buyutnya raduin apa? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya kecerdasan yang mematikan. Malah matinya Fir'aun kalah malah. Berhukum, warok bu'aba ikumul, apa? Ya anak ngono pangeranku sing pangeran itu mbek buyu-buyu tem. Langsung sok mesti ben. Fir'aun langsung apa? Ya ini kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang enggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Etkon di beberapa kitab, kita buja dalil Quran itu dibabkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus nerangkan dialeknya Quran yang terkait kecerdasan. Saya kan menjala diajari amanah, kooperasi ini tidak bocor paham. Ya bener tapi rada ngawur. Katanya ya itu memang penting, amanah ya penting. Sidik ya apa? Penting. Tapi fatona juga sangat penting. Karena selama ini yang menjaga Islam itu juga kecerdasannya para nabi, para ulama, para aum. Benar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu ala rizkika akhtar wa tika aman. Allahumma sabatah sumtu wa sabatah al-ajru insya'Allah ma'ala wa masalman al-iman kami imatina li faraidika ya Allah mukrimina li syahrika ramadhan wa hadha ta'adhan minka wa laqawatika wa inna ala zikrika wa syukrika wa khusifatika Allahumma sallim wa sallim ala hadithika mishifat al-Muhammad wa ala khalilika iswa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safiqa iman kika mishifat al-Safi khaira kafadillahi alim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.